Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca bosnya tadlis ada dua. Tadlisul isnad dan tadlisus syuyukh. Tadlis isnad adalah seorang rawi meriwayatkan dari seorang yang pernah dia jumpai apa yang tidak pernah didengarnya atau dilihatnya. Diriwayatkan dengan lafaz yang yuhimu, mengesankan dia mendengarnya atau melihat langsung. Diriwayatkan dengan lafaz qala atau fa'ala atau an atau anna. Adapun tadi susuyuk adalah seorang perawi menyebut nama syekhnya dengan nama yang tidak masyhur atau mensifati syekhnya dengan sifat yang tidak masyhur, ya, agar mengesankan ini orang lain, seorang yang tidak paham perbuatan dia menyangka ini adalah orang lain. Disebutkan di sini hawamil, pendorong-pendorong untuk tadlis, ya, di antaranya yang disebutkan satu yaitu likaunihi asghara minhu, karena syekhnya itu lebih muda dari dia. Fala yuhibbu an yudhira riwayatahu an amman amantuna, dia tidak senang menampakkan periwayatan dia dari orang lebih muda darinya. Sebab yang kedua, yang pertama di antara pendorongnya adalah karena ingin mengesankan banyak syekhnya. Imma liyadunnan nasu kasrata suyukhihi. Ya, satu orang syekh dia sebut dengan banyak nama, banyak kunyah, agar orang mengira ia banyak gurunya. Berikutnya kata Syaikhul Muslimin rahimahullah, jim wal mudallisuna katsirun. Ya, orang-orang yang melakukan tadlis itu banyak. Wa fihim ad-du'afa wa thiqat. Ada mereka yang du'afa, dia ta'if juga mudallis. Dia ta'if, dia mudallis juga. Wa thiqat. Ada juga mereka yang orang-orang thiqah tetapi mudallis. Al-Hasan al-Basri, Muhammad al-Tawil, Sulaiman bin Mihran al-Amash, Muhammad bin Ishaq, sahibu sirah, Wal-Walid bin Muslim qala wa qad rattabahum al-hafidhu, yani Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, ila khamsi maratib. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyusun urutan-urutan mudallisin ada lima tingkatan. Al-Ula, yang pertama, malam yusaf bihi illa nadira, seorang yang tidak disifati dengan tadlis kecuali sedikit, jarang sekali, seperti Yahya bin Sa'id rahimahullahu ta'ala, kadang terjatuh dalam tadlis tapi nadira. Ini la yadur, tidak memudaratkan hadis-hadisnya. Asania, yang kedua, manihtamalal a'immatu tadlisahu, para a'immah masih menerima, ya, menganggap tadlisnya tidak bermasalah, wa akhrayu lahu bis sahih, bahkan masih mereka meriwayatkan hadis-hadis dalam kitab sahih diimamati karena keimaman mereka. Masih ada dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, kitab hadis. Yang pertama karena keimaman mereka, yang kedua wa qillati tadlisihi fi jambi ma rawa, dan sedikitnya perbuatan tadlisnya fi jambi, maksudnya dibandingkan dengan riwayat-riwayat yang diriwayatkan. Itu kurang lebih maknanya demikian. Wa qillati tadlisihi, dan sedikit tadlis yang terjatuh padanya dia lakukan fi jambi ma rawa, dibandingkan banyaknya apa yang diriwayatkan. Seperti Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala. Ya, kan yudallis, tetapi wal imam, dan juga tadlisnya sedikit dibandingkan riwayat yang lebih banyak. Atau karena kan la yudallisu illa an thiqatin, tidaklah beliau tadlis kecuali dari seorang thiqah. Ya, seperti Sufyan bin Uyainah, walaupun beliau tidak menyebutkan seseorang, tapi orang tersebut adalah thiqah. Sehingga tabaqah kedua ini pun tadlisnya la yadurru ahaditsah, tidak memotorkan hadithnya. Tabaqah al-ula, atau sini martabatul ula, dan martabatul thaniyah itu tidak bermasalah tadlis yang mereka lakukan. Qala as-salisatu man aksara min at-tadlis ghair mutaqayyidin bis-siqat, banyak melakukan tadlisnya dan tidak hanya dari orang siqat saja. Kadang yudallis an siqat, kadang yudallis an du'afa, seperti Abi Zubair Al-Makki. Ini harus lebih teliti. Ini nanti berlaku. Iya. Aturan harus sarah habis sama. Harus menegaskan periwayatannya ketika meriwayatkan dengan sami itu atau akhbarani dan semisalnya. Ar-rabi'atu, yang keempat lebih parah lagi, man kana aktsara tadlisahu anidu'afa'i wal majahil, yang banyak tadlisnya itu dari orang-orang ta'if, bahkan dari orang-orang majhul. Iya, majhul itu ada dua, majhulul ain dan majhulul hal. Majhulul ain itu man rawa anhu wahid walam yuwathiqhu mu'tabar, seorang yang hanya ada satu orang yang meriwayatkan dari dia, seorang perawi yang meriwayatkan dari dia cuma satu, dan tidak ada satupun a'immah yang mu'tabar yang menta'dilnya, mensikahkannya. Man rawa'an wahid walam yuwathiqhu mu'tabar. Yang kedua, majhulul hal. Majhulul hal adalah man rawa'anhu isnani fa'akthar, man rawa'anhu isnan fa'akthar walam yuwathiqhu mu'tabar. Majhulul hal adalah seorang perawi ada dua orang atau lebih meriwayatkan darinya, tetapi dia tidak disikahkan oleh orang-orang yang mu'tabar, oleh imam yang mu'tabar. Punya murid, ada yang meriwayatkan dari dia dua atau lebih, tetapi keadaan dia majhul karena tidak ada satupun Fa'imah yang mengkikahkan. Ini majhulul hal. Majhulul hal dalam istilah al-hafidh sama dengan mastur. Al-hafidh bin Hajar rahimahullah kadang nyamak dengan mastur, masturul hal. Iya, kata beliau rahimahullah, man kana akthara tadlisahun du'afal majahil ka Baqiyah ibn Walid. Baqiyah ibn Walid, sehingga ada ucapan hadis Baqiyah ghairu naqiyah fakun minha ala taqiyah. Itu ucapan ulama kita, ya, hadis Baqiyah ghairu naqiyah. Hadis-hadis Baqiyah itu tidak bersih. Hadis Baqiyah ghairu naqiyah fakun minha ala taqiyah, maka jadilah kamu darinya ala taqiyah. Ini hati-hati, karena itu tadi beliau banyak yudallis anil du'afa, banyak yudallis anil majahil, maka harus benar-benar waspada taqiyah. Hadithu Baqiyah ghairu naqiyah fakun minha ala taqiyah, ala taqiyah. Al-khamisah yang kelima, man yandamma ilaihi dha'fun bi amrin akhar. Iya, yang terkumpulkan, iya, kepadanya kedhaifan dengan sebab perkara yang lain. Ka Abdullah ibn Lahi'ah rahimahullahu ta'ala, beliau mukhtalitun. Mukhtalit ini hafalannya banyak salah-salah, tercampur dengan yang lain, terkhusus ketika ihtaraqa kutubu, ketika kitab-kitab beliau terbakar, mulai ya rancu hafalannya. Ya, selain dia mudallis, beliau juga dhaif karena muhtalit ihtaraqa bisababi ihtiraq kutubi. Ya, dia muhtalit, rancu hafalannya karena sebab terbakar kitab-kitabnya. Ya, mudallis juga dhaifun muhtalit. Ini Abdullah bin Lahi'ah rahimahullahu ta'ala. Namun sebagian ulama kita seperti Syalban rahimahullahu ta'ala, seperti Syalban rahimahullah, ya, beliau berpendapat dengan menguatkan pendapat sebagian ulama yang menyatakan dikecualikan hadis al-abadilah, dikecualikan hadis-hadis al-abadilah. Abdullah ibn Mubarak, Abdullah bin Zaid, dan Abdul bin Wahab. Kalau al-abadilah ini yang meriwayatkan dari Abdullah bin Lahi'ah, kalau Syalban rahimahullah, mazhab yang beliau kuatkan, pendapat yang beliau kuatkan, itu diterima. Karena ketiganya meriwayatkan dari Ibn Lahi'ah sebelum Muhtalib. Itu yang beliau kuatkan. Ya, kecuali al-abadilah yang meriwayatkan dari Ibn Lahi'ah ini, Abdullah ibn Mubarak, Abdullah bin Wahab, dan Abdullah bin Zaid. Wallahu a'lam.